Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ma'ad, kaum muslimin pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, kita akan membaca untaian nasihat indah dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi yang bernama Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa liwalidayh, yang dilahirkan di daerah yang bernama Nawa sehingga dijuluki dengan An-Nawawi, nisbah kepada daerah Nawa, yaitu lahir pada tahun 631 Hijriah rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayh. Beliau mengawali kitabnya Riyadus Salihin, kitab yang ma'ruf, masyhur, dikenal oleh seluruh kaum muslimin, mengawalinya dengan muqaddimah. Beliau berkata, Alhamdulillah, Al-Wahid Al-Qahar, Al-Aziz Al-Ghaffar, Muqawwir Al-Layli Al-Nahar, Tadkiratan Li'ulil Qulubi Wal-Absar, Watabsiratan Lidawil Al-Babi Wal-Iqtibar, Alladhi Ayqadha Min Khalqihi من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. Imam An-Nawawi rahimahullah memulai kitabnya dengan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita terjemahkan beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Tinggi, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, yang mempergilirkan antara malam dengan siang sebagai peringatan bagi mereka-mereka yang memiliki hati dan pandangan, dan sebagai penjelasan bagi mereka-mereka yang memiliki akal dan pemahaman, yang membangkitkan dari makhluknya orang-orang pilihannya. Mungkin maksud beliau adalah Rasul, ya, para Rasul, para Nabi, yang Allah bangkitkan dari makhluk-makhluknya orang-orang pilihan, dan Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang zuhud di dar dunia, di dunia ini. Dan Allah persiapkan untuk mereka tempat yang kekal abadi nanti dalam jannah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang mendapatkan tugas-tugas, yaitu tugas penyampaian ilmu tentunya. Dan juga Allah jadikan mereka orang-orang yang selalu berzikir pada Allah, mengingat Allah, dan selalu menerima nasihat. Allah beri taufik mereka untuk berjalan di atas adab dan akhlak yang mulia serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah jadikan mereka terhindar dari apa-apa yang membuat Allah murka, yang menyebabkan mendapatkan atau yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka, Allah hindarkan mereka. Wal muhafadhah ala dzalika ma'a taghayyur al-ahwal, dan Allah jaga yang demikian selama-lamanya, selama taghayyur al-ahwal, perubahan-perubahan keadaan, perubahan-perubahan zaman, maka ajaran mereka terus terjaga. Ahmaduhu ablagha hamdin, kata beliau, maka kita puji Allah dengan setinggi-tinggi pujian. Wa azkahu, dan yang paling sucinya. Wa ashmaluhu wa anmahu, dan puji-pujian yang paling sempurna, paling lengkap. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim. Kemudian beliau berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah al-barrul karim, yang maha bir, maha baik, dan maha pemberi. Ar-ra'ufur rahim, yang maha penyayang, maha pengasih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga aku bersaksi bahwa Muhammad, yani Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, aku bersaksi beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya, habibuhu wa khaliluh, kekasihnya kecintaannya. Al-hadi ila siratim mustaqim, yang membimbing ke jalan yang lurus. Wada'i ila dinin qawim, yang membimbing dan mengajak kepada jalan yang lurus, agama yang lurus. Salawatullahi wasalamuhu alaih wa ala sa'irin nabiyyin wa ali kullin wa sa'iril salihin. Amma ba'd. Demikian kebiasaan para ulama, kalimat amma ba'du untuk berpindah dari muqaddimah kepada isi pembahasan, untuk berpindah dari puji-pujian pada Allah dan salawat kepada nabinya, kemudian akan membahas inti permasalahan. Biasanya akan diucapkan amma ba'du, adapun setelah itu. Faqad qala Allah ta'ala, sesungguhnya Allah telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidak ingin mereka memberi makan aku. وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ. Imam An-Nawawi rahimahullah setelah membawakan ayat ini, beliau berkata, hadza tasrihun. Ayat ini menunjukkan penegasan bahwa makhluk-makhluk ini, manusia dan jin, tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Kita semua, manusia dan jin-jin, tidak diciptakan kecuali agar diperintah untuk ibadah. Tidak ada tugas yang lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqo alaihimul i'tina bima khuliqu lahu wal i'radu an hududid dunya bizzahadah. Selanjutnya kata An-Nawawi rahimahullah, maka semestinya mereka para hamba, para makhluk yang bernama manusia dan jin ini, semestinya memperhatikan apa tujuan mereka diciptakan, dan berpaling dari urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Ini dengan zuhud. Berpaling maknanya dalam keadaan lebih mementingkan apa yang mereka diciptakan untuknya, yaitu ibadah. Fa innaha daru nafadin la mahalla ikhlad. Karena dunia ini adalah daru nafad, tempat yang akan habis atau tempat yang akan sirna. La mahallu ikhladin, bukan tempat kekekalan. Dunia ini bukan tempat yang kekal, tempat yang sementara. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, markabu uburin la manzil hubur. Dunia ini hanya jembatan untuk dilewati, bukan tempat untuk ditinggali selama-lamanya. Wa mashra'un fisamin la mautinu dawam. Dunia ini adalah masyra'un fisam, tempat yang mesti akan kita tinggal, tempat yang akan terpisah dari kita. La mautinu dawam, bukan tempat yang terus-menerus di dalamnya. Falihada kanal ayqadu min ahliha humul 'ibad. Maka kata beliau rahimahullahu taala, orang yang paling sadar terhadap perkara ini dari penduduk bumi ini, humul ibad, adalah orang-orang yang ahli ibadah. Itu orang yang paling sadar. Sadaqah rahimahullah. Sungguh benar beliau, Imam Nawawi rahimahullah. Yang paling sadar adalah mereka ahli ibadah. Karena mereka tahu dunia ini sementara, maka mereka jadikan dunia ini hanya fasilitas kehidupannya untuk beribadah pada Allah. Masya Allah. Dengan ucapan Imam Nawawi ini terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, yang biasanya disebut dengan lingkaran setan. Kita hidup untuk makan, apa makan untuk hidup? Kenapa dikatakan oleh mereka masyarakat lingkaran setan? Karena pertanyaan itu berputar terus. Makan untuk hidup, hidupnya untuk apa? Hidupnya untuk makan, untuk kerja, cari makan. Cari makannya untuk apa? Cari makan supaya kita hidup. Hidupnya untuk apa? Hidupnya untuk kita bekerja, mencari makan, mencari maisha. Enggak selesai-selesai. Ternyata bukan seperti itu. Terjawab sudah di sini. Dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Berarti tujuan hidup adalah ibadah. Adapun urusan makan dan sebagainya adalah kaitannya dengan bagaimana kita bisa hidup. Kita perlu sandang, pangan, papan. Kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu tempat tinggal. Maka sekedarnya saja. Tapi tujuan utama bukan itu. Tujuan utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ucapan An-Nawawi rahimahullah, "Kanal ayqad min ahliha humul 'ibad." Bahwa yang paling sadar terhadap keadaan kita di dunia ini adalah ahli ibadah. Karena mereka memikirkan tentang kekekalan abadi nanti yaumul qiyamah, sehingga mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu tujuan hidupnya yaitu ibadah. Wa aqalun nas fiha humuz zuhad. Yang paling cerdas, masih kata beliau rahimahullah, yang paling cerdas di antara manusia adalah az-zuhad, orang yang zuhud. Makna zuhud tentunya sudah kita sebutkan tadi adalah lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Lebih mementingkan tujuan hidupnya yaitu ibadah daripada urusan dunianya. Qala Allah taala, Allah berfirman, "Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataaha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun." Imam Nawawi rahimahullah membawakan lagi ayat berikutnya dalam surat Yunus ayat 24. Allah berfirman di sini, "Innamal hayatud dunya," hanya saja yang namanya kehidupan dunia. Kalimat innama di dalam bahasa Arab disebut dengan harfu hasrin. Harfu hasrin itu huruf yang mengurung hanya ini. Sehingga kita terjemahkan hanya saja. Yang namanya kehidupan dunia itu, atau permisalan kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang turun dari langit, kemudian bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian jadilah mereka tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang ternak, sampai idza akhadatil ardu zukhrufaha, hingga ketika bumi sudah hijau, sudah banyak tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, wa zayyanat, dan sudah semakin indah, wa dhanna an ahluha annahum qadiruna 'alayha, ketika penduduknya mengira bahwa mereka sudah mampu untuk mengambilnya dan memanennya, tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala malam atau siang, kemudian Allah jadikan hasidan ka'an lam taghna bil ams. Allah jadikan semuanya sirna, hancur, seakan-akan enggak pernah ada kemarin. Seakan-akan enggak pernah ada tumbuh-tumbuhan itu kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikian Allah permisalkan bagi untuk mereka-mereka para hamba agar mereka bisa berpikir, agar mereka mau berpikir. Berapa umurnya pohon-pohonan? Kamu lihat tumbuh bagus, indah, tiba-tiba menguning, kemudian mati. Itu kehidupan dunia. Sebentar. Seperti pohon-pohon yang tumbuh ketika disiram hujan, kemudian semakin besar, tiba-tiba menguning, layu, dan mati. Jadi humus, jadi tanah kembali. Demikian pula manusia, barakallahu fikum, sama seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wal ayat fi hadzal ma'na katsirah. Ayat-ayat dalam Al-Quran, kata Imam Nawawi rahimahullah, yang seperti ini banyak sekali. Bukan hanya ini. Banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa kehidupan dunia itu seperti pohon yang tumbuh, kemudian menguning, kemudian layu, kemudian mati, kemudian sirna. Jadi tanah kembali. Itu kehidupan dunia. Walaqad ahsanal qail. Dan sungguh bagus sekali apa yang telah diucapkan oleh seorang penyair. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Katanya, inna lillahi ibadan. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang futana, hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya, mereka mentalak dunia. Wa khaful fitana, dan mereka takut pada fitnah-fitnah. Nadharu fiha, falamma alimu, mereka melihat pada dunia tersebut. Ketika mereka tahu, annaha laysat lihayyin watana, ketika mereka tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini bukan tempat untuk ditinggali selama-lamanya, ja'aluha lujjatan, maka mereka jadikan dunia sebagai lautan. Mereka anggap sebagai lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, kemudian mereka jadikan amalan-amalan saleh sebagai perahunya. Mudah-mudahan dipaham syair yang bagus ini, bahwa orang-orang yang cerdas ketika melihat dunia bukan tempat yang kekal, ketika mereka melihat dunia ini tempat yang sementara, tempat kekekalan-kekekalan yang abadi adalah di akhirat nanti, maka mereka jadikan dunia ini seperti lautan yang harus dilewati dan diarungi. Bagaimana mengarungi lautan dunia ini, lautan fitnah ini? Mengarunginya dengan salihal a'mal. Wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan amalan saleh sebagai perahu-perahunya. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu. Kalau keadaannya seperti ini, wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu. Selanjutnya kata An-Nawawi rahimahullahu taala, kalau keadaannya seperti yang kita gambarkan ini, kalau keadaan kita ini adalah keadaan orang yang diciptakan atau makhluk yang diciptakan untuk beribadah sebagaimana telah dibahas, fahaqqun 'alal mukallafi an yadhhab bi nafsihi madhhab al akhyar, maka semestinya seorang yang sudah mukallaf hendaklah berangkat untuk mengikuti madhabnya orang-orang baik, madhabnya orang-orang saleh. Siapa mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah dikenai beban ibadah, sudah dikenai kewajiban ibadah, yaitu orang yang sudah dewasa, sudah berakal, dalam keadaan dia sehat artinya akalnya, itu dikatakan mukallaf. Setiap mukallaf semestinya, kalau sudah tahu demikian keadaan kita di dunia, bahwa kita diciptakan untuk ibadah, maka jadikanlah tujuan utama kita di dunia adalah ibadah. Adapun perkara fasilitas kehidupan, itu adalah fasilitas. Sekedar pendukung agar kita bisa hidup. Selesai. Adapun tujuan utama adalah ibadah. Maka kata beliau, hendaklah yasluk maslaka ulin nuha wal absar. Hendaklah kita menjalani jalannya para ulin nuha. Ulin nuha adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang lurus. Ulil absar, orang-orang yang memandang jauh ke depan. Jadi kalau dikatakan jauh ke depan itu cita-cita, maka kita katakan cita-cita kita jangan terlalu pendek. Cita-citanya ingin jadi orang begini, jadi orang kaya dan sebagainya, itu terlalu pendek. Kalau dikatakan gantungkan setinggi-tingginya cita-cita kita, mestinya cita-cita kita adalah yang lebih jauh dari itu semua, yaitu akhirat. Ingin mendapatkan jannah, mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, terutama mendapatkan keselamatan dari api neraka, mendapatkan kemudahan dalam hisab, mendapatkan keringanan dalam perhitungan, itu cita-cita kaum muslimin semestinya. Berarti sangat tinggi sekali cita-cita kaum muslimin. Itu mereka ulin nuha wal absar, orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki pandangan yang jauh ke depan. Wa yata'ahhab lima asyartu ilaih. Hendaklah bersiap-siap untuk menjalani dan untuk membawa bekal ke sana. Wa yahtam bima nabbahtu alaih. Maka hendaklah kita semua mementingkan apa yang sudah kita ingatkan tadi. Wa aswabu tariqin lahu fi dhalika wa arshadu ma yaslukuhu minal masalik at-ta'addub bima sahha an nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, sedangkan jalan yang paling lurus, aswabu tariqin, kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwa jalan yang paling lurus dalam masalah ini, wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan yang paling terbimbing dari semua jalan-jalan adalah at-ta'addub bima sahha an-nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin. Yang paling lurus jalannya, yang paling tepat jalannya adalah kita berakhlak, beradab, berperangai dengan apa yang telah sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidil awwalin, sayyidnya para orang-orang pertama, wal akhirin, dan orang-orang yang belakangan. Wa akramas sabiqin wal lahiqin, dan yang paling mulia dari seluruh yang telah lalu maupun yang akan datang, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala sairin nabiyyin. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jelas apa yang kita sampaikan dari An-Nawawi rahimahullah, untaian nasihat indah dari beliau yang ringkasnya adalah bahwa hendaklah kita mengetahui dan menyadari bahwa hidup di dunia itu bukan selama-lamanya. Bahwa hidup di dunia ini sementara, dan Allah ciptakan kita di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, billahi taala.